ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas kitab tafsir Ibnu Katsir, tepatnya pada tafsir surah As-Saff. Sekarang masuk pada ayat yang kelima dan yang keenam. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani?" Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, lima tu'dhunani? Kenapa kalian menyakitiku? Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Padahal kalian sudah mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. "Falamma zahu azahallahu qulubahum." Maka ketika mereka condong kepada kesesatan, maka Allah condongkan hati-hati mereka kepada kesesatan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dan ketika berkata pula Nabi Isa bin Maryam, "Wahai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah." Di mana aku membenarkan, memperkuat apa yang sudah ada dari kitab Taurat. "Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Dan memberitakan berita gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. "Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin." Tetapi ketika rasul tersebut datang kepada mereka, kepada Bani Israel, dengan penjelasan-penjelasan, dengan wahyu-wahyu yang sangat jelas, justru mereka mengatakan, "Hadza sihrun mubin." Ini sihir yang sangat nyata. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa kalimihi Musa ibn Imran." Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai hambanya, rasulnya, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, yaitu Nabi Musa ibn Imran. "Anahu qala liqaumi," bahwasanya beliau berkata kepada kaumnya, "Lima tu'dhunani, kenapa kalian menyakitiku?" "Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum," padahal kalian mengetahui sesungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kalian. "Ai lam tusilunal adza ilayya, lima tusilunal adza ilayya," kenapa kalian mengganggu dakwahku, menghalangi dakwahku. Wa antum ta'lamuna sidqi fima ji'tukum bih min ar-risalati. Dalam keadaan kalian tahu aku adalah orang yang jujur, aku adalah orang yang benar terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian dari wahyu ini. Wa bihadza tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah bentuk hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fima asabahu min al-kuffari min qaumihi wa ghairihim. Terhadap apa yang menimpa beliau dari penolakan orang-orang kafir, dari gangguan orang-orang kafir dari kalangan kaumnya ataupun orang kafir dari selain kaumnya. Wa amaralahu bis-sabri. Dan Allah perintahkan Rasulnya untuk bersabar sebagaimana Nabi Musa pun bersabar. Walihada qala, oleh karena itu setelah turun ayat ini Rasulullah bersabda, rahmatullahi ala Musa, rahmat Allah terhadap Nabi Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Sungguh Nabi Musa telah disakiti, telah diganggu yang lebih banyak daripada yang aku alami, yang lebih sakit daripada ini. Fa sabara. Beliau pun bersabar, tetap berdakwah di jalan Allah, tetap menyampaikan kebenaran. Maka di sini ikhwan fi din azakumullah, untuk kita bersabar terhadap gangguan, cobaan, termasuk sikap-sikap atau ucapan-ucapan yang menyakitkan diri kita ketika kita berdakwah, ketika kita menasehati orang, ya, maka kita harus bersabar. Ya, ketika kita menasehati orang untuk supaya bersabar, maka siap-siap kita juga akan diuji dengan hal itu. Wa fihi nahyun lil mu'minina ayyanalu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ayat ini pula larangan bagi orang-orang yang beriman jangan sampai menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw yusilu ilaihi adza, atau menyebabkan sampai kepada Nabi perkara-perkara yang menyakitkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 69, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aadzau Musa fabara'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah menyakiti Nabi Musa. Allah berlepas diri dari apa yang mereka katakan. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, falamma zahu azaha Allahu qulubahum. Ketika mereka lebih condong kepada kesesatan, Allah akan condongkan hati mereka kepada kesesatan tadi. Ai falamma adalu an ittiba'il haqqi ma'ilmihim bih, yaitu ketika mereka berpaling dari mengikuti kebenaran dalam keadaan mereka tahu itu yang benar. Azahallahu qulubahum 'anil huda, maka Allah akan palingkan hati mereka dari petunjuk, dari kebenaran. Wa askanaha syakka wal hiyarata wal khidlana, dan Allah berikan kepadanya keraguan, kebimbangan dan kehinaan. Jadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan petunjuk atau ragu, bimbang terhadap perkara agama, itu disebabkan oleh perilaku dia yang ketika disampaikan kebenaran dia berpaling, dia menolak, dia lari menjauh dari kebenaran tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami bolak-balikkan hati pikiran mereka, kami bolak-pandikan sudut pandang, cara pandang mereka sebagaimana mereka tidak beriman seperti dulunya. Jadi ketika seseorang itu menolak kebenaran, Allah akan bolak-balikkan hati mereka, pandangan mereka, dan mereka menjadi seperti tidak beriman, seperti keadaan yang dulunya. Nah ini bahayanya ketika kita menolak kebenaran, menolak nasihat, menjauh dari agama, maka Allah akan membuat diri, menanamkan pada diri kita keraguan, dan Allah akan bolak-balikkan hati kita sebagaimana seolah-olah kita tidak mengetahui apa-apa atau tidak mengimaninya seperti dulunya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka ya tenggelam dalam kesesatannya. Nah, keadaan yang seperti ini keadaan yang Allahumma inni as'aluka khairu ma fi hadhihi ar-rih khairu ma fiha wa khairu ma umirat bih wa a'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ya, jangan lupa untuk berdoa ketika melihat angin yang kencang. Kita berdoa dengan seperti doa tadi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan dari apa yang kau perintahkan angin ini, ya, dan kebaikan apa yang di dalam angin ini. Dan aku berlindung kepadamu, ya, dari kejelekan angin ini, dari kejelekan yang dibawa oleh angin ini, dan dari kejelekan yang engkau perintahkan angin ini untuk membawanya. Ini disyariatkan, ya, karena banyak angin kencang, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia justru mengikuti jalannya selain jalan-jalan orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan dia mengikuti apa yang dia ikuti, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Nah, ini adalah akibat buruk ketika kita menyelisihi kebenaran. Akibat buruk ketika kita berpaling dari kebenaran. Yaitu Allah palingkan hati kita dari kebenaran, Allah akan tanamkan kebimbangan dan keraguan. Dan lebih parah daripada itu, Allah tidak akan mempedulikan kita dan membiarkan kita di dalam kesesatan dan akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya kalau kita menolak kebenaran. Menolak Al-Qur'an was sunnah. Oleh hada qala ta'ala wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Oleh karena itu Allah berfirman, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Fasik adalah al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya, aku membenarkan apa yang di hadapanku dari kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan memberitakan berita gembira akan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad, yakni at-taurata qad basyarat bi wa ana misdaqun ma akhbartu anhu, yaitu kitab Taurat di dalamnya itu sudah memberitakan mengenai kedatanganku, kedatangan Nabi Isa. Jadi kitab Tauratnya Nabi Musa sudah menceritakan akan datang seorang nabi, ya, Nabi Isa, yang ciri-cirinya demikian, yang lahirnya demikian. Dari keturunan ini jelas sekali. dan aku pun membenarkan apa yang aku khabarkan darinya. Wa ana mubasysyirum biman ba'di, dan aku pun ya dalam Injil memberitakan berita gembira kepada kalian akan datangnya nabi setelahku, wa huwa ar-rasulun nabiyil ummil arabil makki Ahmad. Jelas rasul tersebut seorang nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Al-Arabi, orang Arab. Orang Arab jelas, dari keturunan Ismail. Al-Makki, yang tinggal di Mekah, lahir di Mekah. Ahmad, namanya Ahmad. Jadi ada kisah Israiliyat, yang kisah ini ditutupin sama mereka. Ketika mereka pindah ke Madinah, karena mereka tahu, negeri Taibah, Taibah itu adalah Madinah, itu adalah negeri yang itu menjadi negeri hijrahnya Rasul. Maka orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Syam pindah ke Madinah. Ada suku besar di sana, ya, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, tiga suku besar ini, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Ini suku besar yang tiga, belum suku-suku yang lainnya, tapi yang paling besar tiga ini. Mereka tinggal di Madinah. Dan setiap malam mereka itu melihat ke langit. Kenapa lihat ke langit? Mereka akan meneliti kapan bintang. Jadi diberitakan dalam Taurat Injil itu, pada malam kelahiran nabi terakhir itu akan muncul bintang, yang bintang tersebut tidak pernah muncul sebelumnya dan tidak akan muncul setelahnya. Dan mereka namakan, namanya adalah Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Akan terang sekali, lebih terang daripada bintang-bintang yang lain. Ini alamatun nubuwah, tanda kenabian nabi. Maka ketika malam hari, tiba-tiba muncul Najmu Ahmad tadi di ufuk, dengan ciri-ciri yang diterangkan dalam Taurat dan Injil sangat jelas, dengan malam yang sangat jelas. Ya. Dan di malam itu pula semua api-api berhala padam. Semua berhala-berhala tunduk hancur. Semua dukun-dukun tukang sihir tidak mampu untuk meramal dan mensihir. Dan ini kabar-kabar yang mutawatir pada zaman itu. Akhirnya mereka yakin di malam itulah lahir nabi terakhir. Maka akhirnya mereka semua pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah kumpul dan mengutus panglima mereka untuk datang ke Makkah. Dan yang di Syam orang Nasrani pun tahu ini nabi terakhir mau datang. Akhirnya mereka mengadakan sweeping di Syam. Terus bukan hanya setahun dua tahun, sampai beliau usia 15 tahun sweeping tersebut masih ada. Coba bayangkan, dari Nabi Muhammad terlahirkan sampai beliau umur 15 tahun sweeping itu masih ada. Dan ciri-cirinya jelas, kalau mendapati anak yang dari Arab kulitnya putih, bersih, bersinar, dinaungi oleh awan ketika dia berjalan, dan di antara dua belikatnya itu ada daging yang bermara merah, ditumbuhi rambut, yang itu adalah stempel kenabian. Seorang nabi pasti punya itu. Di sini, di bawah tengkuk, di bawah leher. Kan ada daging menonjol di sini ya. Kita juga kan ada nih, tulang menonjol. Nah, kalau nabi itu daging di situ ada menonjol merah seperti rembulan. Nah, sampai umur 15 tahun masih disweeping. Kembali kepada tadi, panglimanya orang Yahudi. Ketika di Mekah, subhanallah, mereka keliling-keliling. Di setiap rumah yang di situ kelahiran Nabi Muhammad, kelahiran anak laki-laki, dicek langsung. Dicek langsung sama orang-orang Yahudi. Cuma qadarullah, subhanallah, lahirnya Nabi Muhammad tidak diketahui oleh mereka. Terlebih lagi di rumah pembesar Quraisy, ya, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib siapa aslinya? Siapa nama asli Abdul Muttalib? Ada yang tahu? Abdul Muttalib ini kan gelar, bukan nama asli, tapi gelar. Karena beliau ketika waktu kecil itu beliau tinggal di Madinah lama. Nah, ketika datang di Mekah itu sama pamannya. Pamannya itu namanya Muttalib. Nah, dikira orang Arab ini budaknya Muttalib. Akhirnya digelari Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. yaitu pamannya Abdul Muthalib, karena dititipkan kepada pamannya. Dan biasa orang Arab seperti itu. Jadi kalau orang Arab biasanya begitu, untuk menjaga kemurnian nasab atau bahasa, biasanya dia dititipkan ke aminya. Atau kalau cerita-cerita orang jamaah sini, biasanya kalau orang dulu usia-usia belasan tahun dikirim ke Yaman, kan begitu, kirim ke sana supaya punya lughah-lughah yang fusha, punya tabiat-tabiat Arabi. Nah, biasanya begitu. Dari dulu sudah kebiasaan begitu. Dan orang-orang Mekah itu keturunan orang-orang Yaman, sama kebiasaannya. Dan subhanallah, siapa namanya tadi? Lupa. Namanya siapa? Siapa? Nah, Nusaibah. Namanya Syaibah, Syaibatul Hamid. Namanya Syaibatul Hamdi. Itu nama asli daripada Abdul Muttalib. Satu namanya Syaibatul Hamdi. Ya, jadi Abdul Muttalib itu adalah gelar, lakob, bukan nama asli. Nama aslinya Syaibatul Hamid. Dan nama ini nama jarang, karena orang Arab jarang orang yang punya nama tarkib idhofiyah, susunan dua kata. Syaibatul Hamdi kan dua kata, Syaibah dengan Al-Hamid. Syaibatul Hamdi. Ya, yaitu orang yang menghabiskan umurnya untuk memuji Allah. Itu artinya begitu, Syaibatul Hamdi. Jarang, orang Arab itu namanya jarang begitu. Tapi Abdul Muthalib namanya itu. Subhanallah, sudah diberi ciri di situ. Ya, sampai kemudian tadi kelahiran Nabi Muhammad di rumahnya, di keluarganya Abdul Muthalib, sehingga orang-orang Yahudi tidak apa? Tidak berani masuk ke rumahnya pembesar Quraisy. Dan juga ketika biasanya kalau di hari ketujuh, mereka orang-orang Arab dari dulu sudah akikoh, dan akikohnya biasanya nyembelihnya di Ka'bah. Ya. Dan biasanya setelah keluar dari Ka'bah, mereka akan menamakan nama-nama. Ya. Dan ketika itu, karena saking lamanya Abdul Muthalib di Ka'bah, di dalam Ka'bah berdoa kepada Allah, saya mau kasih nama siapa ini anak saya, cucu saya ini. Nah, saking lamanya beliau keluar dari Ka'bah, sampai orang Yahudi tadi sampai bosan dan subhanallah keluar dari Mekah. Setelah keluar, barulah Abdul Muthalib keluar dari Ka'bah dan mengumumkan, anakku saya namakan Muhammad. Orang-orang Quraisy bingung, karena belum ada dalam sejarah mereka ada seorang yang dinamakan Muhammad. Di Mekah lah ya, kalau di Madinah ada. Kenapa di Madinah ada? Karena orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi itu sudah sering mengatakan kepada orang-orang Madinah, nabi terakhir itu namanya Ahmad atau Muhammad. Makanya di Madinah ada Muhammad bin Maslamah dan yang lainnya, itu kan sahabat. Tapi di Mekah saat itu tidak ada Muhammad. Subhanallah, ya. Menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad yang Allah sifat di dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad seperti kenal anak-anak mereka. Sangat kenal ciri-cirinya, watak-wataknya, cara berjalannya. Kira-kira kalau kita punya anak, anak kita baru dehem aja, dari ada 10 anak, anak kita dehem, kita kenal suaranya enggak? Kenal suaranya. Kalau anak ada 10 anak dijejer, cuma ditampakkan kakinya saja, ditutup semuanya dengan selimut. Kalau anak kita bisa, ini anak saya kenal kakinya. Nah, orang Yahudi itu demikian, sampai ciri fisiknya, cara berjalannya, wajahnya, sehingga pasti orang Yahudi, dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, pasti orang Yahudi kalau pertama kali lihat Nabi Muhammad, pasti dia tahu itu Nabi, walaupun sebelumnya tidak tahu. Lihat di jalan misalnya, lihat, ini pasti Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka kenali seperti mengenali anak mereka sendiri. Sehingga sahabat Abdullah bin Salam ketika beliau masuk Islam, penasaran dengan Nabi Muhammad. Ketika pertama kali melihat Nabi Muhammad, itu langsung percaya, ini pasti Nabi Muhammad. Hanya saja, masyaallah muslimin, beliau ingin membuktikan sampai tingkatan melihat khatamun nubuwah di belakang tubuh beliau. Sampai Rasulullah akhirnya mengetahui, kamu ingin melihat khatamun nubuwah? Ya. Barulah setelah itu diperlihatkan dan dipeluk oleh Abdullah bin Salam dan beliau masuk Islam. Padahal Abdullah bin Salam adalah pendeta tertingginya, teralimnya dari orang Yahudi di Madinah. Tapi ketika masuk Islam, ya akhirnya dicela, dihina, diusir dari keluarganya. Ya, demikianlah konsekuensinya ma'asyiral muslimin. Intinya, yang namanya Nabi Muhammad itu sudah diberitakan dalam kitab-kitab terdahulu. Waqad aqama fi mala'i bani Israil mubashshiran bi Muhammadin wa huwa Ahmad khatamul anbiya wal mursalin. Telah tercatat, diabadikan dan telah disebut-sebut di tengah-tengah pembesar-pembesar Bani Israil bahwasanya Nabi Isa ini membawa berita gembira dengan datangnya nabi terakhir namanya Muhammad, yaitu Ahmad, penutup para nabi, penutup para rasul, alladzi la risalata ba'dahu wa la nubuwata, di mana tidak ada kerasulan lagi, tidak ada kenabian lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi khatam itu ya diartikan penutup, pensegel, stempel, yang artinya ini terakhir, penutup. Jangan diartikan khatam itu cincin, ya seperti walaupun bahasanya sama, khatam bisa cincin, bisa ini, tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Penutup, stempel, penutup, bukan cincin. Karena antum tahu nabi palsu abad 20 dari India, tahu namanya siapa? Ada yang tahu? Nabi palsu namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, kelompoknya namanya Ahmadiyah. Ya, ketika diprotes dan diperangi oleh kaum muslimin di Pakistan dan di India, ini kan dia akhir aslinya itu Pakistan, selalu hijrahnya ke India. Ya, makanya pusatnya itu di Lahore. Ya, kalau di apa namanya, di Pakistannya. Nah, setelah antara muslimin di Pakistan dan di India sudah melawan ini Mirza Ghulam Ahmad, maka Mirza Ghulam Ahmad melarikan diri ke Inggris, ke Britania, dan sampai sekarang dia buat kerajaannya di Britania Raya sana. Ya, dan ada keturunannya. Jadi punya apa? Pewaris nabi yang berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya, dan seterusnya. Dan dilindungi oleh ya ini, oleh Britania ini. Ya. Subhanallah, ya semua nabi palsu dilindungi di sana. Mungkin yang nabi palsu, aliran jeleneh, sampai tingkatan separatis, pemberontak, itu larinya ke sana. Yang melindungi sana, Britania. Allahul musta'an. Nah, salah satu subhat yang disampaikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya dinamakan Ahmadiyah, ya, itu mengartikan khatamul anbiya, khatamul mursalin sebagai cincin, cincin kenabian. Sehingga namanya cincin itu enggak ada penutupnya, muter terus. Jadi nabi itu ada terus menurut dia. Sehingga apa? Akhirnya anaknya Mirza Ghulam itu dinubuatkan, dilantik jadi nabi juga pengganti Mirza Ghulam. Terus demikian dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, ini kekufuran. Ya, sepakat para ulama, siapa yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, ya kafir dia. Yang mengakuinya, yang ikut kafir, bukan Islam. Ya. Jadi perlu diperhatikan ya, karena dalam riwayat Muslim, ya'ti 'alan nasi 30 dajjalun, akan datang di tengah-tengah manusia 30 ya, 30 dajjalun kadzabun, 30 dajjal para tukang dusta. Kulluhum yas'umuna annahum nabi. Mereka masing-masing mengaku dirinya adalah nabi. Masing-masing demikian, masing-masing mengaku dirinya adalah nabi. Dari Musailamah al-Kadzab sampai sekarang yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, ya sama saja. Ngaku sebagai nabi intinya adalah memecah belah kaum muslimin dan ingin memurtadkan kaum muslimin. Dan ada unsur-unsur politiknya juga. Jadi si Musailamah al-Kadzdzab meminta kekuasaan kepada Nabi, pengin jadi raja. Ya sama juga si Mirza Ghulam Ahmad ini memecah belah kaum muslimin yang ada di India dan Pakistan yang saat itu dijajah oleh Inggris. Ya demikianlah, tidak dipungkiri itu terjadi. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa ma ahsan ma awrad al-Bukhari al-hadis alladhi qala fihi, betapa bagusnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam sahihnya. Haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'in am abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asma'an, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Dalam riwayat lain, khamsatu asma, lima nama. Ya. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Ana Ahmadu, aku adalah Ahmad. Ana Al-Mahi, alladhi yamhullahu bihil kufr. Yang Allah, Al-Mahi artinya adalah yang Allah sirnakan denganku kekufuran. Yang ketiga, yang keempat adalah Al-Hashir. Ana Al-Hashir, alladhi yuhsyaru an-nas ala qadamayya. Al-Hashir adalah beliaulah yang pertama kali dibangkitkan dan seluruh manusia dibangkitkan setelah beliau dibangkitkan. Yang terakhir adalah Ana Al-Aqib. Dalam riwayat lain Ana Al-Muqaffa. Al-Aqib dan Muqaffa artinya sama. Apa itu? Dalam riwayat lain laisa ba'di nabi. Tidak ada setelahku seorang nabi. Tidak ada setelahku seorang nabi. Jadi sangat jelas, bukan lafaz khatam saja, tetapi Al-Aqib Al-Muqaffi, penutup jelas. Al-Aqib penutup yang paling terakhir. Al-Muqaffi juga sama. Dan dipertegas lagi dalam riwayat alladzi laisa ba'di nabi, yang tidak ada setelahku nabi lagi. Kan jelas sekali ya, sorry, jelas. Maka tidak boleh ditakwil-takwilkan di maksudnya begini dan begitu. Dan dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, bukan Abu Dawud Sijistan ya. Abu Dawud Sijistan ini yang sahibus sunan, sunan Abi Dawud. Kalau Abu Dawud At-Tayalisi adalah musnad, musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Beda orang, beda imam, beda kitab. Ya. Beliau mengatakan haddatsana Mas'udi an Amr ibn Murrah an Abi Abidah an Abi Musa qala samma lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu asma'a. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa nama bagi dirinya. Minha ma hafidna, di antaranya yang kita hafal adalah ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Ana Ahmadu, aku adalah Ahmad. Ana Al-Hashir. Tadi Al-Hashir maknanya sudah. Al-Muqaffi juga sudah. Wa Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah, ditambah dua lagi. Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah. Yaitu nabi yang membawa rahmat dan nabi yang membawa taubat. Dalam riwayat lain ditambahkan wa nabiyul malhamah, dan nabi yang mengalami banyak pertempuran, banyak peperangan. Dan ini kemuliaan. Beda dengan orang-orang orientalis barat sana yang mengejek nabi, nabi kok perang. Ya, Nabi Dawud yang dimuliakan Yahudi perang. Ya, Nabi Dawud kenapa jadi nabi? Kenapa jadi raja? Itu kan karena menang perang. Dinikahkan dengan putri raja, akhirnya beliau jadi raja. Ya. Nabi Dawud, beliau mulia dengan kerajaan yang dimuliakan oleh orang Yahudi, King David kata mereka. Itu dengan apa? Dengan perang. Yang mereka bangga kebanggakan dari raja-raja dulu, ada the Great Alexander. Itu menang Great Alexander itu menangnya apa? Karena perang. Enggak pernah kalah dalam perang. Mereka banggakan. Tapi giliran ketika Nabi Muhammad digelari sebagai nabi yang banyak perang, kok dihina? Kok dihina? Kan aneh ya. Bagi mereka kemuliaan, bagi Nabi Muhammad enggak mulia. Kan aneh. Sebuah keanehan. Mereka sendiri, negeri barat itu, dia bangga dengan militernya, dengan perangnya. Paling hobi perang. Mereka bangga dengan itu. Bukan sebuah kemuliaan, bukan sebuah apa namanya kehinaan bagi mereka. Tapi kok kenapa mengkritik Nabi Muhammad, Nabi kok perang, ini Nabi kejam, ini Nabi dan seterusnya. Ini adalah cara pandang yang sangat tidak adil. Maka kita ajak berpikir begini, kalau seorang tentara nih, walaupun jenderalnya sudah bintang 5, tapi gak pernah perang, kira-kira diejek sama teman-temannya gak? Jenderal kok gak pernah perang? Kan begitu. Yang namanya kebanggaan seorang tentara, ya pernah perang, pernah ngangkat senjata, itu kebanggaan mereka. Kalau gak percaya, tanya saja sama bapak-bapak tentara itu. Kalau gak perang, ya gak gagah. Kalau perang, gagah, berani, bangga. Dapat piagam penghargaan, dapat apa itu namanya, bintang-bintang jasa, banyak pangkatnya, tinggi, grembel. Dia bangga dengan itu. Kenapa? Sudah mengikuti perang sekian banyaknya. Bangga. Maka demikian pula ketika Nabi Muhammad digelari sebagai Nabiul Malhamah, Nabi yang banyak mengalami perang, ini kebanggaan. Bangga. Ya, bangga. Warahu Muslimin hadis al-A'mash an Amr bin Murrah bihi. Demikian riwayat Muslim dari hadis A'mash dari Amr bin Murrah dengan riwayat yang sama. Jadi ada 3 tambahan, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, wa Nabiul Malhamah. Saya ulangi, ana Muhammadun, ana Ahmadu, ana Al-Mahi, ana Al-Hashir, ana Al-Aqib atau Al-Muqaffi. Ditambahkan lagi yang keenam, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, wa Nabiul Malhamah. Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang banyak taubat, dan Nabi yang banyak mengalami peperangan-peperangan. Ya. Banyak sekali semenjak beliau di Madinah itu, beliau ada yang mengatakan minimalnya itu 110 pertempuran yang beliau hadapi di Madinah. Ada yang mengatakan lebih, itu belum saroya ya, itu mahozi itu pasukan yang beliau pimpin langsung ya. Tapi kalau saroya itu utusan pasukan. Berarti kalau kita lihat beliau di Madinah 13 tahun, kalau 100 lebih, ya hampir 1 bulan sekali perang lah. Hampir 1 bulan sekali perang. Hampir 1 bulan sekali itu jihad fisabilillah. Dan itu kemuliaan. Dan itu kemuliaan masyarakat muslimin. Bukan kehinaan. Mulianya seorang tentara ya dengan perang. Kalau tentara enggak pernah perang ya dia malu. Dia cek sama teman-teman tentaranya yang lain. Tentara kok enggak pernah perang, kan begitu. Malu dia. Ya. Terlihat dari tanda jasanya dikit, enggak banyak. Malu dia. Walaupun pangkatnya tinggi tapi enggak pernah malu. Ya. Maka jika tentara itu seperti itu, Nabi Muhammad itu seorang pemimpin perang yang terbaik sepanjang masa. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, perlu kita sampaikan perkara-perkara demikian. Ya. Orang-orang barat sana ketika menulis biografi atau sirah Nabi, itu ada 2. Ada yang berusaha untuk menurut mereka objektif. Ada yang sebenarnya nulis tapi untuk mencela. Banyak. Sirah Nabawi yang ditulis oleh orang-orang orientalis barat itu banyak. Antum masih ingat dulu presiden Amerika yang perang Teluk, tahu ya namanya siapa? Sama perang Irak namanya siapa? George Bush. Bapaknya sama anaknya namanya George Bush. Nah itu kakeknya George Bush itu seorang profesor dan dia itu profesornya, jadi profesornya itu nulis Sirah Nabawi, jadi dia profesor sejarah dan dia jadi profesor karena menulis sirah nabawi, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam keluarganya mereka itu sangat kenal Arab, sangat kenal Timur Tengah. Kenapa? Yo, dari simbah-simbahnya itu pakar sejarah khusus Timur Tengah. Jadi kalau Josh Bush yang pertamanya nyerang apa perang ini perang itu, ya memang sudah pengalaman di situ. Ya, artinya sudah tahu seluk beluk tentang Arab. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin. Ada yang mereka itu berusaha objektif, ada yang mereka apa namanya hanya sekedar ingin mencari kelemahan Nabi Muhammad SAW. Banyak ya menulis-menulis sirah. Tetapi intinya kalau kita banyak baca kitab-kitab sirah, itu akan memberi semangat kepada kita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, sirah-sirah yang ditulis oleh para ulama ini banyak. Kalau ulama dulu ya banyak sirah Ibnu Hisham ya, yang intinya. Kemudian sirah-sirah yang lain yang bagus juga, sirahnya Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah itu bagus. Atau zaman sekarang yang terkenal misalkan Rahiqul Mahfum yang Mubarak Furi ya, atau ringkesannya Raudhatul Anwar itu juga bagus ya. Atau yang terkenal tersebar di masyarakat Nurul Yakin. Nurul Yakin ya, orang Mesir namanya Syekh Al-Khadhari, ditaklik oleh Syekh Utsaimin. Ya, ada juga sirahnya sudah banyak diterjemahkan kebetulan. Ya silahkan dicari saja terjemahannya, dibaca, itu bagus untuk kita mengetahui perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa bahasa Arab ya pakai kitab, yang tidak bisa ya pakai terjemahan dulu enggak apa-apa. Nah. Naam, tafadhali kumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fi din azakumullah. Naam. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya. Dan orang-orang yang benar-benar mencari tentang rasul, tentang nabi yang ummi, yang tidak membaca menulis, yaitu Nabi Muhammad. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat wal Injil. Yang sebenarnya sudah tertuliskan sangat jelas di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ya. Memang kalau lihat Injilnya sudah bahasa Indonesia ya, tentunya sudah banyak perubahan. Tapi silahkan dilihat misalkan Injil dalam versi Ibrani. Versi Ibrani. Yang Ibrani sekarang pun sudah berbeda dengan Ibrani dulu sebenarnya. Tapi itu yang nanti pengucapannya itu lebih mirip dengan bahasa keseharian Ibrani. Dan bahasa Arab dengan Ibrani itu beberapa mirip-mirip. Ya, mirip-mirip antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ya, karena bisa dikatakan bahasa Ibrani yang, jadi bahasa Ibrani itu kayak ada dua ya. Yang bahasa Ibrani yang dulu sama bahasa Ibrani yang sudah sekarang. Nah, bahasa Ibrani yang dulu itu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Ya, bahasa Ibrani yang sekarang itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya, tetapi tetap ada bertahan beberapa hal. Seperti bahasa Arab itu kan ada Arab yang Ariba, Musta'ariba. Ada yang Arab itu Arab dulu yang bahasanya masih belum berbahasa fasih, sampai yang sudah bahasa Arab yang fasih. Proses itu ya, dan berawal dari satu, yaitu Nabi Ibrahim yang berbahasa Ibrani. Nah, fasihnya orang Arab keturunan Ismail berbahasa Arab fasih ketika bertemu ya dengan orang Yaman. Jadi Nabi Ismail menikah dengan orang Yaman, barulah berbahasa Arab yang fasih. Ini penting diketahui. Jadi kalau Ismail bahasa aslinya ya bahasa Ibrani, tapi ketika menikah dengan dari Jurhum, dari suku Jurhum yang ada di Yaman, barulah seketika itu ya berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Jadi bahasa Arab itu aslinya dari Yaman. Kalau Mekah itu dulu Nabi Ismail dengan ibunya Hajar ya berbahasa Ibrani, bahasanya Nabi Ibrahim. Sehingga akan ditemui banyak-banyak kecocokan, termasuk nama Muhammad dan Ahmad. Itu lafadznya persis. Ahmad Muhammad itu persis lafadznya. Ya. Ya, seperti lafadz jalalah Allah, Allah bahasa Arab. Bahasa Ibrani-nya il. Ilah, ilah, ilah, ilah. Sama, ilah. Ilah juga Allah dari kata ilah. Alihaya'u, alihaya'lahu ilahan. Ya. Nah, bahasa Ibrani-nya ilah, il. Ya, kalau il itu panggilan, ya Allah il. Sehingga kayak nama-nama malaikat itu bahasa Ibrani. Jibril, Mikail. Itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Jibril artinya Abdullah. Ya, il itu belakangnya itu Allah maksudnya. Jibril, Mikail, apalagi? Ya, Israfil. Nama Nabi Ismail itu juga sama Ismail, itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Artinya Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Ya. Dan kenapa bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu mirip-mirip? Karena di Yaman yang berbahasa Arab dari suku Jurhum, itu pun dari dulu orang-orang Yahudi itu sudah beberapa hijrah ke mana? Ke Yaman. Masih tahu kisahnya Abraha? Abraha ini kan Nasrani. Jadi sebelum Abraha ini, kisahnya Malik Jurhum itu yang ketika mau perang sama Madinah, kalau Madinah sama Mekah itu ya ini. Ya, ketika mau perang sama Madinah akhirnya enggak jadi. Setelah dinasihati oleh dua orang pendeta dari kalangan Yahudi, bahwasanya negeri ini jangan diperangi, karena negeri Madinah itu negeri yang akan dihijrahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ayo dinasihati, akhirnya raja tersebut masuk Islam setelah dari Madinah ke Mekah, kemudian memberikan kain kiswah yang pertama kali di Ka'bah. Ya, itu adalah raja dari Yaman ini, Malik siapa? Siapa namanya? Ya, lupa namanya ya. Nah, akhirnya pergilah ke Yaman. Nah, setelah ke Yaman, akhirnya Yaman menjadi Yahudi. Ya, di Yaman menjadi Yahudi. Dan setelah silih berganti, Yahudinya sudah berubah, ya, menjadi hanya sekedar formalitas semata, akhirnya membunuh orang-orang Nasrani. Nah, ketika Nasrani dibantai, maka orang Nasrani minta bantuan kepada siapa? Kepada Heraklius, Herakl Abimi Rum. Kemudian Rum mengirim surat kepada Najasyi, karena Najasyi yang paling dekat dengan Yaman, untuk menyerang Yaman. Akhirnya dari Najasyi mengirim dua panglimanya dan menyerang kerajaan Himyar tadi, dan kalahlah, dan akhirnya dikuasai oleh pasukannya Najasyi. Tapi dua panglima akhirnya antara Abraha dan satunya Dul, siapa namanya? Dilyazan apa siapa namanya? Maka kemudian yang menang adalah Abraha dengan cara yang curang. Akhirnya Abraha menjadi raja di mana? Di Yaman. Setelah jadi raja di Yaman, dia ingin mendirikan satu gereja yang sangat tinggi untuk memuliakan Najasyi. Tapi supaya orang-orang Arab hajinya jangan di Mekah, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah itu berangkatlah ke Mekah ingin menghancurkan, Allah turunkan burung Ababil. Itu kisahnya secara ringkasnya. Intinya adalah percampuran bahasa Yahudi, bahasa Arab itu sudah terjadi dari dulu. Dari dulu. Apalagi sampai sekarang orang-orang Yaman itu ada orang-orang Yahudi. Jadi mereka ya wajahnya, face-nya face Arab, pakai jubah, pakai imamah, pakai apa namanya, jambia itu, pakai pisau itu. Ya seperti itu penampilannya, seperti orang Yaman. Bedanya apa? Punya ini. Punya apa namanya? Apa sih namanya? kalau orang Yahudi itu di bagian rambut, bagian samping itu gak boleh dipotong dari lahir. Jadi yang dipotong cuma depan sampai belakang. Sampingnya ini masih. Apa ini namanya tuh? Subhanallah. Nah, cirinya orang Yahudi itu di sininya. Itu panjang. Nah, itu cirinya itu. Kalau di Yaman ada orang pakai imamah, jubahan, pakai jambia, tapi di sininya panjang, ini Yahudi itu. Yahudi. Berbahasa Arab fasih. Itu Yahudi. Ya. Artinya sudah menjadi sesuatu yang lumrah di sana. Karena dalam sejarah Yahudi, Nasrani sudah ada duluan di sana sebelum Islam. Ya. Demikian ya. Kisah-kisah yang sejarah-sejarah seperti ini itu sangat penting. Ibnu Katsir sangat ahli, dan di dalam tafsir ini sering disampaikan tentang sejarah. Sejarah itu penting. Jangan lupakan. Dengan sejarah kita akan mengetahui asal-usul sesuatu dan bisa mengambil ibroh dari kejadian-kejadian yang ada. Ya. Dan termasuk bisa istinbat hukum. Ya. Salah satunya ya, penyebutan nama Allah itu sama, ilah itu sama dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam ta'rif dikasih alif dan lam pada kalimat ilah, jadilah Allah. Dan begitu. Karena sudah berbahasa Arab. Tapi asal kalimat ilnya atau ilahnya itu Ibrani. Ya, kalimat Ibrani. Kemudian orang Arab ya, ditambahkan menjadi kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian ya. Dan banyak perkara-perkara yang lain ada hubungannya dalam masalah bahasa. Sehingga kalau orang sudah bisa bahasa Arab, dia memahami bahasa Yahudi itu lebih gampang. Ya, karena mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Dan orang Yahudi pun belajar bahasa Arab lebih mudah karena mirip-mirip. Ya, mirip. Nah, demikian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. والله تعالى اعلم الصواب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته